Lakukanlah dan jangan kau hentikan cerita yang hendak aku paparkan. Dan semestinya engkau dapat mengerti, cintaku telah menggumpal dan membeku di dalam dada. Rasanya ku telah cukup dewasa dan akan bijak mengambil keputusan. Jangan kau kurung dengan peraturanmu, berikan kebebasan untuk memilih tambatan hati. Ibu, kemarin aku bertemu dia, jadi sempurna mengguncangkan hati. Ibu, izinkan aku jatuh cinta. Jangan kepaksa apa ku hanya gemetar, meluku keluar jambage terbakar, ombak bergulung dan angin di pantai saksi kegagalanku. Ibu, kemana kau aja harus kusembunyikan aku yang dilahirkan sebagai lelaki, tak mampu memandang apalagi bicara. Belenggu ini terlalu telah punah kejantanan yang kumiliki. Semoga kau mengerti. Ibu, kemarin aku bertemu dia, sempurna mengguncangkan hati. Ibu, izinkan aku jatuh cinta. Jangan lihatlah betapa ku hanya gemetar. Mulutku geluh, wajah bagai terbakar. Ombak bergulung dan angin di pantai, saksi kegagalan.